بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita masih di hadis yang pertama, yaitu hadis Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, yang Rasulullah mengatakan ad-dinu nasihah, kulna liman, lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ad-dinu nasihah, kita kemarin sampai ke pembahasan lillah, dan sekarang kita akan masuk insyaallah wali kitabihi. Yang perlu diingat, ketika kita membahas kemarin an-nasihah yang berhubungan dengan Allah, lillah atau li kitabihi atau li rasulihi, nasihat bermakna bahwa adanya hubungan seorang hamba dengan Allah, atau hubungan seseorang kepada kitabnya, kitab Allah, atau kepada nabinya. Dalam tiga perkara ini, nasihat artinya menunaikan hak-haknya dengan baik. Ketika ad-dinu nasihah liman lillah, artinya kita wajib menunaikan hak-hak Allah dengan baik, kita tunaikan. Sekarang ketika kepada kitab Alkitab, maka artinya kita menunaikan hak-hak Alkitab dengan baik. Saya ulangi ini karena agar kita lebih mudah memahami konteks mana ad-dinu nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita atas ucapan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimah ta'ala. Beliau berkata, ثم قال ولكتابه يعني أيضا من الدين النصيحة لكتاب الله عز وجل. كلمة ولكتابه artinya kepada kitabnya, termasuk nasihat, termasuk ad-din nasihat, yaitu لكتاب الله عز وجل. وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل من قبل. Kalimat li kitabihi, yaitu kitab mana saja yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya punya hak terhadap kita untuk kita meyakini dan taat kepadanya. Wa nasiha li hadzal kutub bit tasdiq akhbariha. Lah, ketika kita berbicara kutub yang diturunkan kepada para anbiya atau para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hak kitab-kitab itu adalah kita membenarkan perkabaran yang ada pada kitab-kitab itu. Apa yang dikabarkan dari kitab itu, tentang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Zabur, tentang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Injil, tentang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan apa Suhuf. Harus kita yakini bahwa itu semua ada, pernah ada. Hak kitab-kitab itu adalah kita mengimaninya dan membenarkannya. Makna bitasdik akhbariha ay anna ma akhbarat bihi yajib an nusaddiquhu. Wajib kita membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab itu. Amma binisbatil al-Qur'an fa zahir an al-Qur'an billahil hab nukila bittawatur min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza wa ila ayarfa'allahu azza wa jal fi akhir zaman. Adapun Al-Qur'an alhamdulillah telah dinukilkan dari Rasul alaihi salatu wasallam sampai ke zaman kita sekarang dengan nukilan yang tepat dan pas. Dari zaman Nabi alaihi salatu wasallam sampai zaman kita sekarang ini, bahkan sampai kelak di akhir zaman ketika Al-Qur'an itu diangkat. Sampai sekarang masih ada terus orang yang menukilkan dengan sanad sampai zaman sekarang. Para ulama terus membawa sanad itu kuat, bukan dari satu jalur tapi dari sekian jalur, maka disebut nukila bitawatur. Inilah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Yaqra'uhu saghir wal kabir. Al-Quran walhamdulillah sampai zaman kita sekarang ini dari dahulu terus dibaca baik oleh anak kecil atau orang besar. Ada di antara anak-anak yang sudah hafal sejak usia 8 tahun hafal Quran. Wa amal kutub as-sabiqah fa innaha qad harafat wa ghayarat wa badalat. Beda sekali dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu sudah dirubah, sudah dimodifikasi, sudah diganti-ganti. Walakin ma sahha minha fa innahu yajib tasdiq khabaruhu wa i'tiqad sihah sihatul hukm. Adapun perkabaran-perkabaran yang benar, maka wajib atas kita membenarkan perkabaran itu. Apa yang ada di Injil, apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Zabur, wajib kalau yang benar dulu itu, yang masih murni, kita wajib mengimaninya. Lakinana lasna muta'abbidin bi ahkamil kutub as-sabiqah ila bidalil min syar'ina. Akan tetapi yang perlu kita pahami, walaupun kita mengimani apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu, kalau bicaranya tentang syariat, maka berbeda syariatnya. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah dengan kitab-kitab yang terdahulu, cara tata cara syariatnya, karena tata cara syariatnya berbeda. Maka tidak ada keharusan kita beribadah dengan tata cara mereka yang dulu. Bahkan Allah telah wajibkan kepada kita untuk beribadah dengan tata cara syariat yang baru. Kecuali kalau ada dalil dari syariat kita untuk mengikuti syariat yang terdahulu. Jadi bentuk nasihat yang pertama adalah kita harus mengimani tentang kutub-kutub yang telah Allah turunkan kepada kita. Wa minan nasiha lil kitab ayudafi' linsan anhu. Nasihat yang kedua atas kitabullah, yaitu kita harus membelanya. Kita harus membela, kita harus memperjuangkan kitab-kitab itu. Yudafi' man harrafa tahrifan lafdhiyan au tahrifan ma'nawiyan. Kalau ada orang berupaya merusak Al-Quran, kita harus bela Al-Quran itu. Tahrif itu ada dua, ada yang secara lafzi, ada yang secara maknawi. Tahrif lafzi misalkan menambah titiknya atau menambah kata-katanya atau menambah yang tadi mudzakkar jadi muannas atau muannas jadi mudzakkar, menambah menjadikan yang semula jamak menjadi mufrad atau sebaliknya, atau secara maknawi yang seharusnya tangan itu diartikan Allah memiliki tangan, betul-betul memiliki tangan, lalu ada tahrif secara makna, maka dipalingkan dari makna tangan kepada makna kekuasaan. Dia tidak mau menyebutkan Allah itu punya tangan. Ini termasuk tahrif dari jenis maknawi. Aw man za'ama anna fihi naqsan, atau kalau ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu kurang, aw fi ziyadah, atau kalau ada orang menuduh bahwa Al-Quran itu ada tambahan, kita harus bela. Contohnya apa? Rafidhah. Farrafidhah mathalan yadda'una anna al-Quran fihi naqs. Ar-Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka menuduh, mengatakan bahwa Al-Quran yang sekarang itu ada kekurangannya, ada yang hilang. Wa anna al-Quran alladhi nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar min hadzal mawjud baina aydi muslimin. Mereka meyakini bahwa, sesungguhnya bukan meyakini tapi menghembuskan fitnah subhat, dia katakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih banyak dibandingkan apa yang ada sekarang di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ada yang mengatakan dari Syiah kurang satu surat, itu surat Al-Walayah. Yang lainnya mengatakan enggak, yang ada sekarang itu cuma sepertiganya, yang dua pertiganya hilang. Jadi yang hilang jauh lebih banyak. Di Syiah sendiri pun ada perbedaan pendapat. Satu kelompok mengatakan cuma kurang satu surat saja, yaitu surat Al-Walayah. Yang lain mengatakan yang hilang itu dua per tiga, yang ada cuma sepertiganya saja. Fakhalafa bidzalika ijma'al muslimin. Maka pendapat ini menyelisihi ijma'al muslimin. Muslimin, ijma' muslimin menyelisih pendapat ini. Wal Quran walilalhamd lam yanqus minhu syai'. Walhamdulillah, sampai detik ini, sampai sekarang ini, Al-Quran masih tetap utuh, tidak kurang sedikit pun. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدْ كَذَّبَ قَوْلُ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Maka barang siapa yang menuduh, mengatakan bahwa Al-Quran ada kurangnya, orang yang menuduh di zaman sekarang, orang yang berani menuduh bahwa Al-Quran sekarang itu kurang, artinya dia mengatakan telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan akulah yang sesungguhnya menjaganya. Allah berjanji bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Allah telah mengatakan, Allah telah berjanji bahwa Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kalau Allah menjaga, adakah yang luput dari jagaan Allah? Bukankah Allah itu selalu hidup, tidak pernah tidur dan tidak pernah mati? Bukankah Allah selalu melihat, mengawasi segala sesuatunya? Bukankah Allah selalu mendengar? Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kurang, artinya dia telah menuduh Allah tidak menjaganya, atau mengingkari ayat yang tadi kita baca. Bahwa dia telah mengingkari kesempurnaan Allah dengan ilmunya. Dia telah mengingkari kekuasaan Allah, kemampuan Allah atas segala sesuatunya. Karena menjaga Al-Quran saja tidak mampu. Allah telah mengingkari ucapannya. Kalau dia berani mengatakan bahwa Al-Quran itu naqis. Jadi, ketika seseorang mengatakan Al-Quran itu kurang, walaupun satu huruf, maka itu telah menuduh Allah dengan lemah, atau mengingkari ayat Allah tadi. Fallah azza wa jalla takaffala bihifdhihi. Allah azza wa jalla yang menanggung untuk penjagaannya, yang menjamin, yang menanggung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngurus ini Allah, yang menjaga Al-Quran. وَمَنْ أَدَّعِ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ حَرْفًا وَاحِدًا اُخْتُزِلَ مِنْهُ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Maka barang siapa yang menuduh bahwa Al-Quran telah kurang satu huruf saja, maka dia telah telah merusak, mengingkari, maka dia telah mendustakan Allah Azza wa Jal. Fa'alaihi ayyatub wa yarja ilallah min hadir riddah. Maka wajib bagi dia itu yang mengatakan bahwa Al-Quran telah kurang walaupun satu huruf, untuk dia bertobat kepada Allah atas perbuatannya, riddah, keluar dari Islam. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu kurang, maka dia telah keluar dari Islam, maka perlu bertaubat. Yang ketiga, wa min nasihat kitabillah, termasuk nasihat kepada kitabillah, artinya apa tadi? Nasihat artinya apa? Atas kitab Allah. Apa ini? Hat. Entah. Apa arti nasihat? Entah. menunaikan hak. Nah, nasihat kepada kita billah artinya kita menunaikan hak, bahwa Alkitab punya hak atas kita. Wa min nasihat kitab billah an yanshur insan ma'nahu bainal muslimin. Di antara hak Alkitab atau Al-Quran atas kita, kita menyampaikan kepada manusia, artinya setiap manusia punya hak, punya kewajiban untuk menyampaikan maknanya kepada muslimin. Masing-masing kita ketika tahu ada ayat, makna ayat, maka hendaknya kita sampaikan makna itu. Siapa-siapa yang punya ilmu, maka punya kewajiban untuk menyampaikan makna yang sebenarnya, yang benar atas ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-makna as-sahih al-muwafiq li-zahirihi. Yang disampaikan adalah makna yang benar, yang sesuai dengan zahirnya. Bukan dikarang-karang, bukan dimainkan pemahamannya, bukan dengan logika ataupun dengan falsafat, tetapi sampaikan makna Al-Quran sesuai dengan zahirnya. Apa yang Allah maukan, apa yang diterangkan oleh Rasul atas ayat itu, apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, karena sahabat belajar langsung dari Rasul, sehingga para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang makna ayat karena dia belajar langsung. Bahkan ada sahabat-sahabat tertentu yang mempunyai kekhususan, artinya lebih-lebih kalau kita ambil makna ayat itu dari sahabat yang punya kekhususan dalam mentafsirkan ayat. Lah, menyampaikan dengan makna yang benar yang sesuai dengan zahir itu maknanya bi'aizu liyakunu fihi tahrif wala taghyir. Artinya kita ketika menyampaikan ayat, makna ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu tanpa adanya tahrif, tanpa adanya taghyir. Tidak boleh kita mengubah-ubah. Fa idza jalasa majlisan fa inna minal khair wan nasiha li kitabillah ayati bi ayati min kitabillah azza wajal yubayyinuha linnas, termasuk satu perbuatan yang baik. Ketika kita kumpul-kumpul bainal muslimin, Anda tahu tentang ayat, sampaikanlah makna ayat itu. Ayat sampaikan, terus maknanya apa disampaikan, diterangkan. Wa yuwaddih ma'naha, dijelaskan ini maknanya ini loh. Jadi menambahkan ilmu serta wawasan kepada si muslimin sehingga si muslim paham tentang ayat Al-Qur'an. Walasiyamal ayat allati taktsuru qira'atuha bainal muslimin misal Al-Fatihah. Terlebih lagi kalau ayat itu termasuk ayat yang sering dibaca. Di antara ayat-ayat yang paling sering dibaca adalah Al-Fatihah. Maka menerangkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Fatihah itu termasuk perkara yang penting untuk diketahui muslimin. Karena muslimin selalu sholat membaca Al-Fatihah. Alangkah indahnya kalau masing-masing muslimin ketika membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, dia paham makna yang dia baca. Sehingga dia bisa lebih khusyuk, dia tahu ayat ini sedang memuji atau sedang memohon kepada Allah SWT. Saya ini membaca ayat ini sedang memuji atau sedang memohon. Ketika dia memohon, maka dia punya harapan. Ketika memuji, dia punya pengagungan. Itu salah satu faedah kalau kita ngerti apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika kita sholat, maka di sana ada ayat-ayat yang isinya pujian, dan di sana ada ayat-ayat yang isinya apa? Permohonan, dan di sana ada ayat-ayat yang isinya perintah dan perkabaran. Fa'in al-Fatihah kama na'lam jami'an rukun min arkanis salat fi kulli raka'ah. Karena kita tahu semua bahwa yang namanya Al-Fatihah itu adalah rukun, salah satu rukun di antara rukun-rukun yang terdapat di dalam salat kita. Apa artinya rukun? Kalau sampai terluput maka batal salatnya. Itu makna rukun. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib, kalau luput kita lakukan, maka kita berdosa, tapi tidak batal amalannya. Sementara rukun akan menjadikan batal kalau kita tinggalkan. Dalam kasus ini seperti Al-Fatihah. Ketika Anda membaca, ketika Anda sholat, maka salah satu rukun dari rukun sholat adalah kita membaca Al-Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dari sholatnya, maka apa? Luputlah rukunnya. Wal imam wal ma'mum wal munfarid, kewajiban Al-Fatihah adalah untuk imam dan ma'mum dan juga munfarid, itu rukun. Fayahtajun nas ila ma'rifatiha, oleh karena itu perlunya orang untuk tahu tentang Al-Fatihah, memahami apa yang terkandung dalam Al-Fatihah. Fa idza fassaraha baina yadayil nas bayyanaha lahum fa inna hadza minan nasiha li kitabillah azza wajal. Kalau kita menyampaikan tentang apa yang ada dalam Al-Fatihah misalnya, kita terangkan apa makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu, apa makna-makna yang terkandung di sana, meliputi apa saja, maka ketika kita menjalankan itu, artinya kita telah menjalankan nasihat li kitabihi. Itu salah satu contoh makna an-nasihat li kitabihi. Artinya apa? Kita menyampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika kita menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, itu salah satu hak Al-Quran kepada kita. Itu bentuk an-nasihah li kitabillah. Yang berikutnya, wa min nasihah li kitabillah, yang berapa tadi? Empat ya. Wa min nasihah li kitabillah an tu'min bi anna Allah Ta'ala takallam bi hadzal Qur'an haqiqatan. Termasuk an-nasihah li kitabillah, hak al-kitab, kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala takallama bi hadzal Qur'an haqiqatan. Allah ini betul-betul berbicara, berucap. Al-Quran itu ucapan Allah, sesungguh-sungguhnya ucapan Allah. Harus kita imani. Ini harus kita imani, dan ini merupakan akidah. Wa anahu kalamuhu azza wa jal. Al-harf wal-ma'na. Kita harus yakin bahwa itu adalah kalamullah. Kalamullah dalam arti huruf dan maknanya. Ucapan itu kan bisa direkam dengan huruf. Maka itu betul-betul keluar huruf-hurufnya. Ketika Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf-hurufnya. Betul-betul Allah berucap dengan huruf itu. kandungan maknanya juga itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, maka imannya kita kepada kitab Allah harus kita imani anau kalamu azza wa jal harf apa al-hurf wal makna. Laisa kalam al-huruf duna al-ma'ani. Bukannya kalam itu terdiri dari huruf-huruf saja tanpa makna, atau sebaliknya wala ma'ani duna al-huruf. Bukan itu. Tetapi yang dituntut adalah kita meyakini kalam Allah hurfan wa ma'nan. Bal innahu kalamullah lafzan wa ma'nan takallam bihi talaqqahu minhu Jibril thumma nazala bihi ala Muhammad SAW. Bahkan wajib atas kita meyakini, dan ini merupakan hak dari Al-Quran kepada kita. Artinya nasihat li kitabihi adalah kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, betul-betul kalamnya, baik lafadznya atau maknanya. Allah telah berucap kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril turun menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Jibril mendengar langsung dari Allah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ditegaskan? Karena ada kelompok-kelompok yang mengingkari. Sementara Allah telah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran latanzilu rabbil alamin. Sungguh-sungguh telah diturunkan dari Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, penguasa alam semesta. Allah katakan, innahu latanzilu. Ada innahu, taukid, lamnya juga lam taukid. Penetapan, betul-betul diyakinkan, sesungguh-sungguhnya yakin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bi ruhul amin. Yang bawa siapa? Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada kalbumu, agar kamu menjadi munzirin, menjadi pengingat, yang memberikan teguran, mengingatkan manusia. Bilisanin arabi mubin. Bahasa yang digunakan ketika Allah berbicara menyampaikan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam, bilisanin arabi mubin. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab yang jelas. Syekh rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk merenungi ayat ini. Coba telaah, perhatikan. Kaifa qala ala qalbika, ketika Allah mengatakan ala qalbika litakuna minal mundirin, bagaimana Allah berucap ala qalbika? Ma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasma'u bi udunaihi. Ketika Rasul mendengar ucapan Jibril alaihissalam, ketika Jibril menyampaikan wahyu Allah Al-Quran Al-Karim, itu Nabi kita mendengar pakai apa? Pakai telinga. Tapi kenapa Allah katakan ala qalbika? Syekh mengajak kita merenungi kalimat ala qalbika. Karena Rasul alaihissalam yasma'uhu bi'udhunaihi, ketika mendengar dengan kedua telinganya. Walakin al-udhun illam yasil, ilam yasil masmu'uha ila al-qalb fa innahu la yastaqir fi nafs. Perlu diperhatikan bahwa pendengaran ini, kalau kita mendengarnya tanpa diiringi oleh kalbu, maka tidak kokoh masuk ke dalam jiwa kita. Kita mendengar tapi lalai. Jiwanya, kalbunya tidak menghadap. Maka Allah katakan ala qalbika, menunjukkan ketika Rasul alaihi salatu wasalam mendengar ke wahyu ini betul-betul serius. Dari telinga langsung masuk ke kalbunya. Kalbunya kerja keras ketika itu untuk menerima wahyu itu. Fala yastaqiru fi an-nafs illa ma wasala ila qalb an tariqil udhun. Maka tidak akan bercokol kuat. Tidak akan sampai kepada kalbu kecuali lihat udun itu tadi. Kalau tidak pakai kalbu, maka tidak akan kuat. Tetapi sampainya ke kalbu, lewatnya jalurnya adalah jalur telinga. Antarik ar-ru'ya, bisa jadi informasi itu masuk ke kita lewat ar-ru'ya. Saya sekarang sedang mengingatkan, informasi ada sekian jalur. Ada bisa lewat telinga, ada bisa lewat mata, ada bisa lewat peraba, ada bisa lewat penciuman, ada bisa lewat perasa dalam arti bibir. Tapi semua itu akan masuk, akan kuat, tersimpan kalau menggunakan kalbu. Maka saya mengatakan au an tariq ar-ru'ya bil ain au almas bil yad au asyam bil uns au dzuq bil fam, fal muhim al qarar wa al qalb. Yang menetapkan itu kalbu. Jalurnya bisa lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat penciuman, bisa lewat perasa dalam arti mulut, bisa perasa dalam arti peraba. Itu jalan informasi. Tetapi semua itu tersimpan di dalam kalbu. Kalau kalbu kita serius, maka akan sampai informasi itu dan akan kuat. Walai hadza qala ala qalbika litakuna minal mundhirin. Oleh karena itu Allah mengatakan ala qalbika litakuna minal mundhir, agar engkau menjadi yang mengingatkan orang. Menunjukkan ala qalbika itu jalurnya, karena itu ucapan dari telinganya. Wa ala hadza falaysa minan nasiha al-haut min al-kalam 'ala al-Qur'an hal huwa kalam Allah haqiqiyyah aw laysa bi kalam Allah haqiqah aw ay yaqul annahu khalaqa min mahluqatillah aw ma ashbah dhalika bal min an-nasiha an tu'min bi annahu kalam Allah haqqan lafdan wal ma'na. Oleh karena itu kata Syekh, bukanlah termasuk nasihat kalau kita berdebat tentang Al-Quran, memperdebatkan Al-Quran, apakah Al-Quran itu kalamullah hakikatan atau bukan kalamullah hakikatan. Karena ini dijadikan perdebatan oleh ahlul kalam. Pendekatannya mereka adalah pendekatan falsafat, sehingga terjadi kerancuan di antara mereka dan itu mempengaruhi akidah serta manhajnya. Maka Syekh mengingatkan kepada kita semua untuk hati-hati loh. Jangan engkau terlibat dalam perdebatan seperti ini. Yang terpenting, yang termasuk nasihat adalah hendaknya kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah haqqan al-lafza wal-ma'na. Itu betul-betul ucapan Allah yang Allah ucapkan kepada Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik lafadznya ataupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya termasuk hak dari Al-Quran, wa minan nasihal kitabillah ta'ala antakum al-insan bi-iqtiram hadal Quran al-azim. Termasuk perkara dari kita, termasuk perkara nasihat li kitabillah yang artinya tadi apa? Hak kitabullah terhadap kita adalah kita menegakkan, kita menjalankan untuk menghormati Al-Quran Al-Azim ini. Di antara penghormatan kita kepada Al-Quran adalah la yamusul Quran illa wahwa tahir minal hadathaini al-asghar wal-akbar. Di antara penghormatan kita kepada Al-Quran adalah kita tidak menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan suci. Hendaknya kita berupaya untuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Suci dalam arti dari dua hadas, entah itu hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaul Nabi SAW, la yamasul Quran ila tahir. Tidaklah memegang Quran, menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini terjadi perselisihan kalangan para ahli hadis. Ada yang mentaifkan, ada yang mensahihkan atau menghasankan. Tapi jelas asalnya taif, tetapi karena sekian jalur, beberapa ulama hadis mengatakan mengatakan hadis ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentang hukumnya pun para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan kalau kita dalam keadaan tidak suci memegangnya itu, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ada yang membedakan haramnya itu kalau dalam hadas besar, kalau hadas kecil tidak mengapa. Ada pula yang mengatakan tidak semuanya tidak boleh. Li'ana man massahu aw min wara' al-ha'il. Li'ana man massahu min wara' al-ha'il fa innahu lam yamassu fil waqi'. Kalau terpaksa maka kita memegangnya ada tidak langsung, ada sesuatu yang menjadi perantara. Karena kalau kita menggunakan sesuatu, entah itu apa, alat tertentu atau pakaian atau apa gitu, tidak menyanakan secara langsung. Wayan bagila ala sabil wujub ala yukirul Qur'an ala yakra'ul Qur'an walau an dhuhril qalb illa mutahhiran. Seharusnya, selayaknya seseorang itu membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan suci, bukan sesuatu yang harus. Walaupun tidak memakai membaca mushaf, dari hafalannya misalkan, kalau bisa ya pakai wudhu lah. Kalau bisa hendaknya dia pakai wudhu kalau muroja'ah atau apa. Tapi bukan sesuatu yang harus, wajib. Li'anna hadza min ikhtiram al-Qur'an. Ini termasuk penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita mau menghormati Al-Qur'an, maka ketika kita membaca hendaknya kita dalam keadaan suci. Wa min an-nasiha li kitabillah 'azza wa jalla alla tad'uhu fi mawdhi' yamtahinu fihi wa yakunu wad'uhu fi imtihanan lahu wa kama al-qadirat wa ma asbah dzalik. Termasuk yang Syekh sampaikan di termasuk perkara yang apa yang terakhir yang saya sampaikan dari nasihat kitabillah adalah engkau letakkan Al-Qur'an di tempat yang baik, jangan di tempat yang kotor, yang tidak layak untuk Al-Qur'an. Kalau kita meletakkan Al-Qur'an di tempat yang baik, maka itu termasuk nasihah li kitabillah. Termasuk hak kitabullah, kita letakkan Al-Qur'an itu tempat yang layak. Jangan tempat-tempat yang kotor. Entah itu dekat tempat sampah atau di kamar kecil atau tempat-tempat yang jelek lah. Walihada yajib al-hadar mimma yata'ahu ba'dal sibyan idha intahau minad durus fil madarisihim. Anak-anak itu perlu diperhatikan, karena anak-anak biasanya setelah selesai darasnya, di tasnya itu kan ada buku-buku yang di sana ada Al-Qur'an, apa ada ayat-ayat dan juga ada mushafnya di dalam apa tasnya itu. Perhatikan, jangan naruh sembarangan di tempat-tempat yang kotor atau di jalanan. Perlu dipahamkan kepada anak-anak kita. Kadang dilempar al-qaumu qarartahum walati min bainaha al-ajza' min al-mushaf fi turqat wa fi zabalah aw ma asbah dzalika wal iyadu billah. Ini seringkali dilakukan oleh anak-anak kita, melemparkan begitu saja mushaf atau apa tas yang di sana ada potongan-potongan ayat atau apa potongan Al-Qur'an sepertiga atau satu juz atau apa, langsung diletakkan begitu saja di jalanan atau tempat-tempat yang kotor. Itu hendaknya kita perhatikan anak kita. Setelah selesai dari masalah ini, ada satu perkara menambahkan permasalahan yang terakhir, yaitu penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Syekh memberikan faedahnya, amma wadu al-mushaf alal ard at-tahir at-tayyibah. Kalau kita sedang di masjid misalkan, kita sedang duduk, boleh enggak meletakkan mushaf itu di karpet di bawah? Pembahasan Syekh terakhir sebagai penutup hari ini pelajaran kita hari ini adalah pembahasan tentang banyaknya iskal pertanyaan, boleh tidak kalau pas kondisi tertentu, bukan dalam rangka menghinakan Al-Qur'an, tapi kondisi tertentu sulit kita mau sholat, mau sujud sahwi, mau sujud apa? Sujud tilawah. Haruskah kita cari tempat sementara jauh? Boleh enggak di bawah? Lah ini. Amal wadal mushaf alal ard at-tahir at-tayyibah. Kalau meletakkan mushaf itu di bawah lantai yang suci, yang baik, fa in hadza la ba'sa bihi wa la kharaj fihi. Enggak mengapa yang demikian itu, kata Syekh. Wa li anna laisa fihi imtihanil Qur'an, karena tidak ada penghinaan kepada Al-Qur'an. Wala ihanah lahu wa huwa yaqra katsiran minan nas idza kana yusalli wa yaqra minal mushaf arada as-sujud yata'uhu baina yadayhi. Karena banyak manusia ketika baca Al-Qur'an terus mendapatkan ayat sajdah terus dia mau sujud, maka dia letakkan Al-Qur'an di depannya. Bukan dalam rangka menghina, atau merendahkan Al-Quran, bukan itu, bukan. Tetapi kepentingan itu tidak mungkin dia sujud dalam keadaan memegang Al-Quran seperti ini. Sujud dalam keadaan seperti ini, justru tangannya tidak napak. Padahal yang namanya sujud apa? Harus tulang-tulang yang tujuh, apa, hidung, jidat, terus tangan yang kedua tangan, dan juga kaki dan apa, lutut. Itu harus. Sementara ketika tangan kita memegang mushaf, artinya tidak menapak ke lantai. Maka Syekh sudah membahas ini termasuk perkecualian, tidak mengapa, karena adanya kepentingan itu, bukan dalam rangka merendahkan. Berbeda ketika kita tinggalkan semua tumpuk di bawah, enggak ada kepentingan, kita tinggalkan begitu saja di bawah, khawatir ada orang lewat terinjak nantinya. Enggak benar yang seperti itu. Fahadha la ya'udu imtihanan wala ihanah lil mushaf fala ba'sa bihi wallahu a'lam. Yang demikian itu bukan termasuk merendahkan atau menghina Al-Quran atau mushaf. Dalam arti mushaf, tidak termasuk merendahkan mushaf. Maka yang demikian, kata Syekh, tidak mengapa, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.